بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan ke hadis yang ketujuh, ta'limul auladil aqidah as-sahihah, mengajarkan kepada anak aqidah yang sahihah. Penting sejak dini anak-anak diberikan pendidikan baik yang menyangkut tentang al-aqidah, tauhid, demikian pula al-ahkam dan juga al-akhlaq. Nah, dan hikmah atau faedahnya anak diberikan pendidikan tersebut sehingga akidah itu menjadi rasikhah, menjadi satu yang kokoh pada pribadi seorang anak, ditanamkan rasa tawakkalnya kepada Allah, bersandar dirinya kepada Allah, memohon pertolongan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Mengajarkan kepada anak itu tauhid. Kewajiban seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka ini yang kita sebutkan adalah salah satu hadis, dan ini hadis yang masyhur yang insyaallah taala telah kita hafal dalam al-arba'in an-nawawiyah. Qala an ibn Abbas qala, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mestinya ibnu itu memakai alif di depannya. An ibn Abbas qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abu al-Abbas, sahabiyun jalil, di antara sahabat muda, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau di samping sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga kerabat Rasulullah, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Naam. Demikian pula dari keluarga salah seorang di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Maimunah bintul Harith. Ibn Abbas adalah keponakan dari Maimunah bintul Harith. Naam. Maimunah adalah khalah dari Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendapatkan keutamaan yang banyak, khususnya dalam ilmu, ahkamuddin, sehingga beliau menjadi seorang faqih dan mufassir min ulama'is sahabah. Kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau banyak sekali mendengarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula penafsiran-penafsiran Al-Qur'anul Karim. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau usianya sangat muda sekali. Terjadi khilaf di kalangan para ulama berapa umur beliau pada saat meninggalnya Nabi alaihi wasallam. Namun yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi alaihi wasallam meninggal dalam keadaan beliau berumur 15 tahun. Hal ini dikuatkan dengan salah satu riwayat yang berasal dari jalan Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana ibnu 15 sana. Tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana ibnu 15 sana. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dalam keadaan aku berumur 15 tahun. Aku berumur 15 tahun. Naam, usia yang sangat muda sekali. Namun kebersamaan beliau dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan ditambah lagi barakah dari doa Rasulullah alaihi salatu wasalam di mana Rasulullah pernah mendoakan beliau, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Faqihkan dia di dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Naam, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang mufassir, turjumanul Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang alim dari ulama ussahabah dan juga seorang mufassir, mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, ni'mat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quranul Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawman. Adalah aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada satu hari. Aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak disebutkan di sini di belakang. Apakah maksudnya? Pada waktu itu beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam berkendaraan atau sedang berjalan dan Ibnu Abbas di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Namun disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah baghlah. Baghlah, yani hewan seperti himar, keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kuda. Dan kendaraan inilah yang dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kata Ibn Abbas, "Thumma ardafani khalfahu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng aku di belakangnya. Membonceng aku di belakangnya. Sehingga yang zahir bahwa riwayat ini menunjukkan Ibn Abbas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas kendaraan. Ibn Abbas berada di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari sini juga menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau sebagai imamul mu'minin, sebagai imamul thaqalain, naam, tidak menjadikan beliau tinggi hati, tidak menjadikan beliau sombong dan merasa rendah apabila bersama dengan seorang anak kecil berboncengan, tidak seperti keadaan sebagian mereka dari al-jababirah dan al-mutakabbirun yang mendapatkan jabatan, punya kedudukan di hadapan manusia dan merasa hal-hal yang seperti ini merendahkan kedudukannya, berjalan dengan anak kecil atau dengan salah seorang dari temannya, bahkan sampai berboncengan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak beliau yang sangat mulia memberi contoh bahwa kedudukan yang mulia dan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia sebagai pemimpin kaum muslimin tidaklah menyebabkan seorang itu merasa tinggi di atas yang lainnya. Bahkan hendaknya seorang bersikap rendah hati. Wakhfid janahaka lil mu'minin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan akhlak yang sangat baik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu tawadhu', rendah diri karena Allah jalla wa ala, melainkan Allah mengangkatnya, memuliakannya. Inna Allaha auha ilayya an tawadhu'. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian bersikap rendah hati, tawadhu' antara sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, wahai anak muda." Dalam riwayat yang lain, "Ya ghulayyim." Wahai anak muda, anak kecil gitu. Dan ini panggilan yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan kasih sayang. Nah, dan begitulah sepantasnya orang tua kepada anaknya, seorang murabbi, seorang mudarris kepada murid-muridnya, memanggil dengan panggilan yang baik, memanggil dengan panggilan yang baik. Tidak seperti sebagian mereka yang memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang hina itu dilontarkan kepada anaknya. Nah, seakan-akan anaknya itu hewan. Ada yang memanggil ya kalb, ya khinzir, ya kada, ya kada. Naam. Dengan tidak menunjukkan rahmat, Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang sepantasnya, yang baik. Ya gulam, wahai anak muda, atau ya bunayya, atau yang semisalnya. Nah, sama seperti sebelumnya hadis yang telah kita sebutkan, hadis Abi Hurairah, ketika beliau mengatakan aina luka, dan luka adalah saghir, dan panggilan ini panggilan syafaqah, panggilan yang menunjukkan rahmat, kasih sayang kepada anak kecil. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Dan di dalam hadis ini husnu ta'limir rasul alaihi salatu wassalam, baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari para sahabat dengan cara-cara yang mudah mereka cerna, yang mudah untuk mereka fahami, yang menjadikan mereka benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang perlu untuk beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau memberikan tanbih terlebih dahulu agar kemudian Ibnu Abbas benar-benar perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, sehingga yang diajari itu perhatian terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, apa yang akan disampaikan. Nah, dan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbagai metode dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat, yang metode ini metode yang sangat mudah, yang mudah dicerna oleh para sahabat, dan juga menyebabkan para sahabat benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Di antara metode ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menggambarkan di hadapan para sahabat, ya, memperlihatkan gambar, yakni maksudnya, ya, menggambarkan sesuatu yang mereka bisa melihat secara langsung. Seperti ketika Rasulullah SAW menggaris satu garis lurus, khattan mustaqiman, faqala hadha sabilullah, ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau menggaris garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kiri, digambarkan langsung di hadapan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris, ya, untuk memudahkan bagi mereka dalam memahami apa yang akan disampaikan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang pula pengajaran beliau dengan perbuatan secara langsung, beliau melakukan amalan itu lalu menganjurkan kepada para sahabat untuk mengikuti apa yang telah beliau perbuat. Seperti halnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di hadapan para sahabat, setelah beliau mengucapkan salam lalu beliau mengatakan pada para sahabat, inna ma fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati, aku melakukan perbuatan ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari salatku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan ilmu kepada rombongan para sahabat dari rombongannya Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, selama 20 hari tinggal bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, belajar ahkamuddin. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan melihat mereka yang rindu dengan keluarganya, maka beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum wa kunu fihim wa 'allimuhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kembalilah kalian bersama keluarga kalian, kumpullah bersama mereka, ajarkan kepada mereka ilmu, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disaksikan langsung oleh para sahabat. Naam. Demikian pula pada saat menunaikan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan secara langsung dalam hadis Jabir yang sangat panjang dalam riwayat Imam Muslim. Setelah itu beliau mengatakan, khudu anni manasikakum. Tentu melihat sesuatu secara langsung itu lebih berpengaruh dan lebih mudah untuk difahami dari sekedar teori, iya kan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisal khabaru laisal khabaru kal muayyana man sahabiyu. Man sahabiyu Ibn Abbas man rawahu Muslim, kullu syai Muslim, Muslimin al Muslimin. Man rawah? Al-Imam Ahmad. Laisa al-khabar kal muayyana, tidak sama antara berita teori dengan menyaksikan secara langsung. Nah, dan inilah yang kemudian diamalkan oleh para sahabat. Utsman bin Affan ketika beliau berwudu, beliau memperlihatkan secara langsung ya bagaimana berwudunya. Beliau yang syar'i, lalu beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini. Seperti wudu yang aku kerjakan sekarang ini. Jadi beliau langsung dengan perbuatan. Terkadang juga di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam mengajari para sahabatnya dengan bertanya kepada mereka terlebih dahulu. Bertanya kepada para sahabat. Hadis Ibn Umar yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minasyajari la syajaratan. Mathaluha kamathalil muslim. Hadithuni ma hi. Fahadithuni ma hi." Naam. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada sebuah pohon yang perumpamannya perumpamaan seorang muslim. Kabarkan padaku apa itu. Nah, sehingga para sahabat mereka penasaran. Mereka berusaha untuk mencari jawaban yang tepat. Fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi, kata Ibn Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Dan ternyata apa yang beliau perkirakan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan itu sebagai jawabannya, persis seperti apa yang di yang terdapat pada diri Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya orang-orang masuk ke dalam jannah sebabnya alfan bi ghairi hisabin wal adab, yang menyebabkan para sahabat berusaha untuk membahas siapa itu yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa adab. Khadhan nasu fi ulaik. Nah, sampai kemudian Nabi AS keluar, lalu beliau mengabarkan kepada para sahabat, humul ladzina la yastarqun wa la yattawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Alhasil bahwa metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat adalah sebaik-baik tariqah, sebaik-baik metode. Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazuka. Peliharalah Allah. Allah akan memelihara kamu. Nah, peliharalah Allah. Apa maksudnya pelihara Allah? Jagalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan penjagaan, ya, dari hambanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ghalibun ala amrih. Wahuwa al-qahiru fauqa ibadih. Allah yang menguasai semuanya. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala an-naf' wad-dharr, manfaat dan mudarat. Tidak ada yang mampu untuk mendatangkan kemudaratan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud? Ihfadillah. Ya. Ihfadillah. Jagalah Allah. Hadis ini ma'asyiral muslim rahimakumullah sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Allah dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurukum, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, apa maksudnya menolong Allah? Ini menolong agama Allah. Nah, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kalian. Ya. Ah, kenapa kok kita mengatakan yang dimaksud tansurullah? Engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, menolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh pertolongan dari siapapun. Iya kan? Dan yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang lainnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Naam. Fa'ada ba'daha ya akhi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan apa? Istikhlaf. Allah akan berikan khilafah, berarti kan kemenangan. Allah menolong mereka. Nah, kenapa Allah menolong mereka? Siapa yang Allah tolong? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amil salih. Yang mukmin yang beramal salih. Nah, berarti yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'budunani la yushirkuna bi syai'a. Jadi, dari sini jelas sekali menunjukkan bahwa yang dimaksud in tansurullah, yani in tansuru dinallah, syara'i Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis ini, ihfadillah, yani ihfad hudud Allah, wa syara'i Allah, wa awamir Allah subhanahu wa ta'ala, an tamtathila biha, wa nawahiyahu, an tabta'ida anha. Nah, jaga syariat Allah. Jaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara engkau taat kepadanya. Larangan-larangan Allah engkau tinggalkan. Nah, apabila engkau menjaga, memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhka. Ini balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjagamu. Yahfadka. Yahfadka. Nah. Yahfadka atau yahfaduka. Yahfadka atau yahfaduka. Nah. Jamal. Yahfadka. Kenapa yahfadka? Kenapa disukun? Akbar. Jawab talab. Hanya itu saja. Dan ayo majuzum. Kenapa dijazm? Jawab talab dan lain-lain, Imam. Jawab talab ya. Qasidul jaza. Dan ada satu lagi. Mana fa di situ ya? Oke. Mana fa-nya? Terhapus. Kalau gitu tulis lagi. Kalau terhapus. Takdir Allah gitu. Apa maksudnya? Takdir ada, tapi enggak ada gitu. Oke. Apa kaidahnya? Idza saqatatil fa'u ba'da talab wa qusida bihil jazaa' juzim. Ini sering kita sampaikan ya. Idza saqatatil fa', kalau fa'nya jatuh, gugur, enggak ada fa' di sini. Setelah talab dan dimaksudkan jazaa', maka dijazm yahfadka. Baik. Jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, yahfadzka, Allah akan menjagamu. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mendapatkan faedah al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan sejenis dengan amalan yang diperbuat. Engkau menjaga, Allah menjagamu. Tapi tentu penjagaan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, lebih utama, lebih sempurna, lebih ahsan. Kita menjaga syariat Allah, manusia ini menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan, iya kan? Muqassirin, hamba-hamba Allah ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in tawabun. Manusia selalu bersalah. Berarti manusia ini tidak mampu dengan sempurna untuk memelihara syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ada saja kesalahan. Ada saja kekeliruan. Kita tidak mampu dengan sempurna. Tidak mampu memelihara sepanjang hidup kita tidak pernah berbuat dosa. Ini mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, Bani Adam kadang-kadang salah. Innama ana basyarun nusibu wa ukhti. Saya hanya seorang manusia, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kadang benar, kadang juga bersalah. Itulah sifat manusia. Nah, sehingga penjagaan kita ya tentu dengan berbagai kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Allahu jalla wa ala ketika menghisab kaum mukminin, hisab yasira. Nah, bukan karena manusia itu tidak pernah berbuat salah, la. Akan tetapi rahmat Allah kepada kaum mukminin. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, hisab yasir ini 'ard, diperlihatkan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya. Allah jalla wa ala mengampuninya. Nah, sebab kalau diperiksa satu persatu amalan, man nuqishal hisab yahlik. Aini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menjaga, penjagaan Allah penjagaan yang sangat sempurna. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas hamba tersebut ketika hamba itu senantiasa memelihara syariatnya. Allah jalla wa ala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin unib. Hadza ma tu'adun. Inilah yang kalian dijanjikan ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Bagi siapa itu surga itu? Likulli awwabin hafiz. bagi setiap yang kembali, senantiasa kembali kepada Allah, hafiz. Apa yang dimaksud hafiz? Ay al-hafidhu. Al-hafidhu. Yang senantiasa menjaga, memelihara. Ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hafidhu li awamirillah. Menjaga, memelihara perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjaganya. Bagaimana penjagaan Allah kepada hamba? Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba itu dari dua keadaan hamba. Yang pertama, dari sisi dunianya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dunianya, kemaslahatan dunianya. Sehingga harta yang dia peroleh, harta yang halal. Dan Allah menjaga jasmaninya, badannya, sehingga dia selalu dalam keadaan sehat. Naam. Kecuali telah ditakdirkan dia sakit, itu pun bermanfaat bagi seorang mukmin karena menghapuskan dosa-dosanya. Allah menjaga keluarganya, Allah menjaga anak-anaknya. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu muaqibat. Para ulama, ahlu tafsir, ketika mereka menjelaskan muaqibat, juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, yang dimaksud muaqibat di sini adalah al-malaika. Lahu muaqibatun. Bahwa seorang itu akan ditugaskan para malaikat. Min baini yadayhi wa min khalfi. Dari hadapan dan di belakangnya. Mereka senantiasa menjaga hamba tersebut berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka terus menjaga, memelihara hamba ini. Sehingga dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga anak-anaknya, dijaga istrinya. Dijaga kerabatnya. Naam. Ini keutamaan. Namun apabila datang takdir, khallu anhu. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barulah berlepas diri malaikat ini. Kalau Allah menghendaki sakit, barulah sakit. Tapi sakit bagi seorang mukmin, tahui bahwa itu adalah merupakan penghapus dosa. Ya, bagi seorang mukmin. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada seorang, Allah berikan cobaan. Berikan cobaan. Jadi dijaga, dipelihara. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak menjaga agama Allah. Tidak taat kepada Allah. Tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia kaya raya, tapi dari hasil yang haram. Akhirnya anaknya sakit, istrinya sakit. Sakitnya sakit yang bukan menghapuskan dosa, waliyadzubillah. Nah, akan tetapi itu adalah bala, baliyah di dunia sebelum di akhir. Nah, oleh karena itu seorang mukmin dia merasa cukup dengan nikmat yang sedikit tapi halal. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Telah beruntung seorang itu muslim dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan qana'ah terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Oleh karena itu kita selalu berharap, memohon kepada Allah penjagaan ini dalam hal dunia. Demikian pula dalam hal agama. Allah menjaga agama kita dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hamba tersebut akan dipelihara. Amalan-amalannya akan selalu dimudahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Nah. Sehingga hamba itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dijadikan kecintaan pada dirinya kepada kebaikan, ibadah. Nah. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi min nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fala in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Allah menjaganya, memeliharanya. Naam. Dan di antara doa yang dianjurkan bagi kita sekalian, dan itu senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya pada setiap pagi dan petang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ini setiap pagi dan petang. Hina yumsi wa yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Naam, wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga aku ya Allah di hadapanku, di belakangku, kiri, kanan, atas, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dengan kemuliaan dan keagungan-Mu dari ditariknya seorang, ditenggelamkan seorang ke dalam bumi. Nah, kita mohon kepada Allah pemeliharaan dunia, demikian pula agama kita. Ya, al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. Agamaku, demikian pula duniaku. Maka doa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, doa yang mencakup. Ya, mencakup apa yang kita harapkan dari Allah berupa penjagaan. Penjagaan dalam kehidupan dunia, demikian pula untuk kehidupan akhirat kita, yaitu agama. Tayyib, saya kira ini ikhwan yang kita jelaskan insyaAllah. Karena syarah hadis ini cukup panjang, sehingga kita potong sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.